السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-9. Insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-A'raf ayat ke-96. Nah, silakan dibaca Bu Fatim. Naam Ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau penduduk negeri beriman dan bertakwa. Ini suaranya agak menjauh ya. Halo Ustaz, tes. Ya, tapi ya, kedengaran sih ya, lanjut. Ya. Walau bahwasanya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan atas mereka barokah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami binasakan mereka dengan apa yang mereka lakukan. Al-waw harfu isti'naf, law harfu syartin, anna harfu taukidin wa nasbin, ahla ismu anna, al-qura mudhafun ilaih, amanu fi'lun madin, al-waw sebagai fa'il, jumlah fi'il wa fa'il sebagai khobar anna. Al-waw harfu atin, ittaqaw maktub ke amanu, la harfu. Hanya lam jawab aja. Ya, lam jawab. Allah lamu jawab. Fatahna fi'lun madin na sebagai fa'il, alaihim jar wa majrur, barokatin mafulun bih, minas sama'i jar wa majrur, wal alwaw harfu atfin, al ardi maktub ke as-sama'i, alwaw harfu atfin, lakin lakin harfu istidrak. Harfu istidrak. Ya. Kazabu filun madin, waw, al-waw sebagai fa'il, al-fa'u harfu afinasi. Maka, aku jawab, say. Maka kami hukum mereka. Atop aja. Atop, harfu afin. Akhadna filun madin, na sebagai fa'il, hum mafulun bih, bima jar wa madrur, kanu filun madin nakis, al-waw sebagai isim, kanu yaksibuna, fi'lun mudhari'un, al-waw sebagai fa'il, jumlah fi'il wa fa'il sebagai khobar kanu. Tafsirnya, walau anna ahlal qura saddaqu rusulahum wattiba'uhum wajtanibu wattaba'uhum fattaba'uhum wajtanibu wajtanibu mana wajtanabu manaha humullahu anhu lafatahallahu lahum abwabal khairi min kulli wajhin walakinnahum kazzabu fa'aqibahum. Ini film aja lagi. Fa'aqabahumullahu bil azabil muhliki bisababi kufrihim wa ma'asihim. Bahwasanya penduduk negeri membenarkan rasul-rasul mereka dan mengikuti mereka dan mereka mengikutinya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah darinya, maka akan dibukakan Allah akan membukakan bagi mereka pintu-pintu kebaikan dari setiap wajah, setiap arah. Setiap arah. Nah, akan tetapi mereka mendustakannya, maka Allah hukum mereka dengan azab yang membinasakan disebabkan kekufuran mereka dan kemaksiatan mereka. Naam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wa iyyakum ya ustadzi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan kalaulah sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan juga keberkahan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat Allah, mendustakan Rasulnya. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami binasakan mereka dengan sebab apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan di tempat kita tinggal, ya, di kota kita tinggal, di negara kita tinggal, maka harus ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga penduduk suatu negeri itu menjadi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini kunci keberkahan, ya. Kalau seluruh penduduk ya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Ini menunjukkan bahwasanya di antara jalan mendapatkan kemudahan dalam hidup, mendapatkan rezeki dalam hidup adalah dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang memiliki semuanya. Ya. Allah yang memiliki semua yang kita inginkan. Maka apabila kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pemilik segalanya. Akan tetapi kebanyakan manusia itu memilih untuk ya kufur. Tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan binasakan mereka dengan sebab kekufuran mereka dan maksiat yang mereka lakukan. Nah. Saya akan dibaca. Siapa sekarang? Bu Nurul baca. Mana Bu Nurul? Baik, Bu ini deh, Bu Dahiris ya, silakan baca. Nah, Ustaz Oh, udah. Ya, silakan Nurul tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami di waktu malam ketika mereka sedang tidur? Alhamzatu harfu istifham, alfa'u harfu atfin, amina fi'il madi, ahlu sebagai fa'il, al-qura'i mudhafun ilaih, ayya' an harfu nasbin wa masdarin, ya'tiyahum fi'il mudhore, hum sebagai maf'ulun bi, ba' sunnah sebagai mansub bi'an, kemudian sebagai maf'ulun bi, ba' sunnah sebagai fa'il, fa' sebagai mudhafun ilaih, na sebagai mudhafun ilaih. Bayatan hal ya. Bayatan bukannya ini ya, apa namanya, zorob kan di waktu malam. Ya. Oh iya, zorob, kemudian waw harfu lil hal. Ya, lil hal. Domir munfasil sebagai mubtada, naimun khabar dari hum. Wow, sebagai naimun ya. Ya, naimun khobar aja kan. Khabar dari hum bukan? Iya, khobarnya. Iya. Ya. Tafsirnya. Mana-mana tadi? Ayadunnu ahlul qura annahum fi manjatun fi manjatin wa mani min azabillahi ayatiyahum lailau wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu mengira mereka di tempat aman, mereka tempat perlindungan dan aman dari siksa Allah, dan tidak akan datang kepada mereka siksa di waktu malam ketika mereka sedang tidur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. Apakah penduduk suatu negeri merasa aman ya dari azab yang akan menimpa mereka di waktu malam padahal mereka sedang tidur? Nah, ini adalah ancaman bagi orang-orang kafir yang mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka harusnya mereka was-was, waspada, karena azab bisa mendatangi mereka kapan saja, termasuk ketika mereka sedang tidur. Ya. Bagaimana yang terjadi pada kisah-kisah yang kita baca sebelumnya, ya, pada kisahnya Nabi Nuh, ya, Hud, Saleh, Shu'aib, ya, itu sebagiannya diazab di waktu malam ya, ketika mereka sedang tidur. Nah, silakan dibaca. Ya. Boleh, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan yang datang pada waktu duha dan sementara mereka sedang bermain. Awa a harfu istifham alwau dan a alhamjatuh istifham alwau ataf amina fi'lun madi ahlul qura ahlu jadi fa'ilun mudofun al-qura mudofun ilaih. An harfu nasbin ya'tiya fi'lun mudore mansubun bi'an hum mapailun mapul. Mapul bi. Mapul bi. Baksuna. Baks, ini baksu fa'ilnya. Baksu fa'il. Na mapulun bi. Duha. Ya mudofun ilaih. Oh baksuna. Oh ya baksuna mudofun ilaih duhan. Zorob wa arfu ataf hum domirun munfasilun mubtada lil hali oh al wau hal hum domirun munfasilun mubtadaun yal abuna fi'lun mudore al wau fa'ilun jumlah fi'l fa'il jadi khobar. Tujuh. Ayazunnu ahlul bukan ya. 8 awa amina ahlul qura awa amina ahlal qura ayatiyahum ahlul qura ayatiyahum azabullahi azaballahi azabullahi azabullahi waqtud duhai waqtad duha waqtad duha wa hum ghafiluna mutasyagiluna bi umuri dunyahum wa khassa Allahu hazainil waqtaini bi dzikri li annal insana yakunu agfala agfala ya Yakunu akfala ma yakunu fihi ma. Akfala ma yakunu fihi ma pamaji pamajia pamajia. Pamajiul azabi fiha. Pamajiul azabi fihi ma af abzau wa ashaddu. Apakah ahlul qura aman ketika datang azab Allah waktu duha sementara mereka lupa? Ghafilun itu lalai. Oh, sementara mereka lalai, mutasagilun sibuk dengan umur dengan urusan dunia mereka. Dan wahoso itu apa? Allah menghususkan. Allah menghususkan dua waktu ini dengan zikir. Sesungguhnya karena sesungguhnya manusia berada dalam kelupaan. Maksudnya manusia itu paling lalai pada waktu pada dua waktu tersebut. Sesungguhnya manusia paling lalai pada waktu waktu dua tersebut, maka datang azab dalam waktu dalam dua waktu itu yang sangat berat, yang sangat pedih atau. Maksudnya kedatangan azab pada dua waktu tersebut ya sangatlah keras gitu ya. Nah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Dan apakah penduduk suatu negeri merasa aman akan datang kepada mereka azab dari kami di waktu duha sementara mereka sedang bermain? Ini juga peringatan bagi orang-orang kafir nih, bahwa azab Allah itu bisa datang kapan saja. Bisa datang di waktu malam, bisa datang di waktu duha. Wahum yal'abun, sementara mereka sedang ya bermain, ya sibuk dengan urusan mereka. Azab Allah bisa datang kapan saja. Maka di antara ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan oleh seorang muslim adalah zikir di waktu pagi ya dan zikir di waktu petang ya. Zikir waktu pagi dilakukannya setelah subuh ya. Kemudian zikir waktu petang ini rentangnya ada yang ulama mengatakan mulai dari sholat asar, ada yang mengatakan setelah sholat maghrib. Tapi kita bisa mulai dari sholat asar. Nah, tujuannya apa? Karena zikir pagi dan petang ini akan melindungi kita dari segala bentuk mara bahaya. Banyak di antara sunnah yang dianjurkan, sangat dianjurkan ya jangan pernah melupakan zikir pagi dan petang, sekalipun hanya sebagiannya. Kalau kita memang belum hafal seluruhnya ya minimal sebagiannya. Nah, kita lanjutkan. Baca Bu Kurniati ya. Nah, Ustaz. Ayat 99 ya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. 99. Apakah mereka merasa aman terhadap tipu daya Allah, dan tidaklah dia merasa aman terhadap makar Allah kecuali orang-orang yang kecuali mereka adalah orang-orang yang merugi. Nah. Hamzatu harfu istifham, alfa'u harfu atfin, aminu fil madi dengan alwau sebagai fa'ilun, makro maf'ulun bi, Allah lafzu jalalah mudafun ilai, alfa'u harfu atfin, la nafin, ya'manu fi'il mudori dengan fa'il domir mustatir takdiru huwa, makro maf'ulun bih, Allah lafuz jalalah mudhafun ilaih. Illa adatul istisna mulgoh al-qawmu fa'il ya Ustaz? Iya betul. Mulgoh al-qawmu fa'ilun al-khosirun na'at dari al-qawmu. Maksudnya. Afa aminu ahlul qural. Nanti, murja sebentar. Ini kategori kalimatnya. Ini yang boleh dua pilihannya, negatif, belum sempurna, tidak tam dan negatif. Kalau tidak tanda negatif mah satu pilihan doang kan. Mansub ya? Tunggu. Tidaklah mereka merasa aman terhadap makar Allah. Waduh. Ini apakah tam apa namanya? Negatif. Tam mujab sempurna positif atau tam manfi atau nakis manfi? Tunggu. Manfi nakis ya? Iya, nakis manfi gimana kaidahnya? Entar Ustaz lupa. Nah, nafi nakis ya. Boleh mustasnanya boleh mansub, boleh badal. Boleh badal kalau itu. Kalau tam manfi, kalau nakis manfi itu ala hasabil awamil ya. Tergantung amal yang kurang, Ding. Iya. Tergantung posisi kata yang kurang ya. Oh, 66. Ini berarti tidak tam negatif ya. Karena fa'ilnya belum disebutkan ya, Ustaz ya. Nah. Di kaum itu kan fa'il dari ya'manu ya. Iya, jadi kan ini kan ya'manu kan fi'il mudhari, belum ada fa'ilnya. Udah ya. Diikuman kan. Fatir 6. Tidak sempurna dan negatif. Karena kalau dia sempurna pasti negatif. Iya, tergantung. Iya. Jadi tergantung amalnya. Kenapa yang kayak gini? Kenapa dia marfu? Ya karena sebagai fa'il. Fa'il dari ya'manu. Mana gimana? Bilanya mulwo. Ya. Tafsirnya afa aminu ahlul qurul mukadzabati makrullahi wa imha wa im afa aminu ahlul qurul kan firmadi afa amina ahlul qurul mukadzabati menganggap ya mukadzibati mukadzibati makrullahi wa imhalahu lahum. Betul Ustaz. Wa imhalahu lahum. Ya. Istidrajan lahum bima an'ami alaihim. Kok an'ami sih? Filmadi ini. Bima an'ama. An'ama ya. An'ama of filmadi. Bima an'ama alaihim fi dunyahum uqubatan lima krihim Ustaz. Ya, lima krihim. Falaya manu makrallahi illal qawmul halikun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dengan menganggap bohong makar Allah atau tipu daya Allah dan Allah menundanya kepada mereka dengan istidraj bagi mereka atas apa-apa yang Allah berikan kenikmatan-kenikmatan kepada mereka di dunia sebagai hukuman agar memperdaya mereka, itu agar memperdaya mereka, dan tidaklah dia merasa aman dari tipu daya Allah, melainkan mereka adalah orang-orang yang binasa. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa'aminu makrallah فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Maka tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi, ya. Seorang muslim itu dalam menyikapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mereka memiliki dua sayap, ya, khauf dan raja. Di saat yang sama mereka sangat optimis, sangat yakin bahwasanya Allah Maha Pengampun, rahmatnya begitu luas. Namun di saat yang sama mereka juga meyakini bahwasanya ya siksaan Allah sangatlah pedih. Jadi ada dua hal yang selalu ada dalam seorang muslim, sifat roja dan sifat khauf. Tidak boleh ada di antara kita yang merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada dua-duanya. Tidak seperti orang kafir ya. Orang kafir itu mereka menganggap yang namanya hidup itu hanyalah kehidupan dunia. Karena mereka nggak percaya dengan kehidupan akhirat. Mereka merugilah mereka. Ya. Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Berkebalikan dari ayat 96 yang kita baca tadi ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan kepada mereka barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Jadi kalau ada rezeki, kebaikan, kemudahan yang didapati oleh seorang muslim, maka itu adalah bentuk keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kemudahan, rezeki, harta ya yang didapatkan oleh orang kafir itu bukanlah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah istidraj ya, sebagaimana yang tadi disebutkan dalam tafsirnya. Itu adalah istidraj ya. Istidraj itu adalah ya azab dalam bentuk nikmat ya. Azab dalam bentuk nikmat. Kok bisa? Jadi orang kafir itu di dunia ini dibuat terlena dengan kemudahan ya, harta, kelapangan rezeki yang mereka terima. Supaya apa? Supaya nanti ketika mereka dibangkitkan ya pada hari pembalasan, mereka akan kaget sekaget-kagetnya. Karena mereka tidak menyangka kehidupan dunia yang melenakan mereka, pada akhirnya mereka akan dilemparkan, dihempaskan ke dalam neraka. Tentu ini akan lebih sakit lagi. Istidraj itu gambarannya seperti misalnya ada orang yang dari kecil sampai dewasa hidup berkecukupan harta, ya anak orang kaya gitu ya. Lalu tiba-tiba ketika dewasa dia jatuh miskin. Tentu dia tidak siap dengan keadaan tersebut. Ya. Dia akan kaget karena terlalu drastis perubahannya. Beda dengan orang yang dari kecil biasa hidup miskin misalnya. Kemudian ketika dewasa pun miskin, ya dia biasa-biasa aja karena udah biasa dengan keadaan seperti itu. Tapi kalau keadaannya terbalik, itu akan mengagetkan. Nah, istidraj itu seperti itu tujuannya. Allah buat orang kafir itu terlena ya dengan dunia, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya nanti azabnya makin pedih, ya azabnya makin dahsyat. Wal'iyadu billah. Jangan sampai kita yang muslim ini bukannya mendapatkan harta yang berkah, malah mendapatkan istidraj. Bagaimana tandanya? Tandanya sangat jelas ya. Kalau harta yang kita miliki membuat kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta itu berkah. Misalnya kita gunakan harta kita untuk sedekah, infak, kita keluarkan zakatnya, maka ini adalah harta yang berkah. Sebaliknya kalau ada orang yang punya harta kemudian tidak mau dia keluarkan zakatnya, pelit dalam bersedekah ya, kemudian malah makin membuat dia sibuk dengan perkara dunia melupakan akhirat, maka dia pula khawatir jangan-jangan itu bukan keberkahan. Jangan-jangan itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah. Nah. Kita baca. Ummu Fudail baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yahdi lilladzina yarithunal arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u 'ala qulubihim fahum la yasma'un. Tidakkah jelas bagi orang-orang yang mewarisi di suatu negeri setelah lenyapnya penduduk sebelumnya, bahwasanya kami menghendaki menimpakan kepada mereka azab karena dosa-dosa mereka, dan kami tutup hati-hati mereka agar mereka tidak mendengar. Au harfu atfin, lam harfu nafiyin, harfu nahiyin ya. Yahdi yahdi fi'lun mudhari'un majzumun bilam lilladzina jar wa majrur yarithuna fi'lun mudhari'un alwawu fa'iluhu al-ardha maf'ul bih min ba'di jar wa majrur ahli mudhaf ilaihi ha mudhaf ilaihi an harfu masdariyin law harfu atfin nasya'u fi'lun mudhari'un fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu nahnu asabna fi'lun madin ya na'nya fa'ilnya hum maf'ul bih bidhunubi jar wa majrur him mudhaf ilai al-waw harfu atfin natba'u fi'lun mudhari'un fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu nahnu ala qulubi jarum majrur him mudhaf ilaih alfa harfu atfin hum mubtada la harfu nafiyin yasma'una fi'lun mudhari'un alwaw fa'iluhu. Tafsirnya, awalam yatabayyan lilladzina sakanul arda min ba'di ihlaki ahliha as-sabiqina bisababi ma'asihim fasaru sirotuhum. Fasaru sirotahum. Allau nasha'u asabnahum bisababi dhunubihim kama fa'alna bi aslafihim wa nakhtammu ala qulubihim fala yadkhuluha al-haqqu wala yasma'una maw'izatan wala tadhkiratan. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang tinggal di bumi sebelum lenyapnya penduduk yang terdahulu karena maksiat-maksiat mereka, dan mereka jadilah mereka berjalan di atas jalan mereka. Berjalan di atasnya gitu ya, Pak. Berjalan di atas jalan mereka. Berjalan di atas jalan mereka. Bahwasanya kami jadikan dan kami timpakan kepada mereka adab disebabkan dosa-dosa mereka sebagaimana yang telah kami lakukan terhadap para pendahulu mereka, dan kami tutup hati-hati mereka, maka tidaklah masuk kepada mereka kebenaran sehingga mereka tidak mendengar peringatan dan peringatan. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ. Atau apakah belum jelas ya, atau belum mendapatkan petunjuk bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri min ba'di ahliha, setelah lenyapnya penduduknya. Allau nasya'u, ya, bahwa kalau kami menghendaki, asabnahum bidunubihim, kami akan binasakan kepada mereka ya dengan dosa-dosa mereka. Wa natba'u 'ala qulubihim, dan ya kami mengunci hati mereka, fahum la yasma'un, lalu mereka tidak mendengarnya. Nah, ini jelas sekali bahwasannya banyaknya umat yang diadab dari umat-umat sebelumnya harusnya menjadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya. Tapi kenyataannya, setelah umatnya Nabi Nuh, ada umatnya Nabi Hud yang juga sebagiannya ingkar. Kemudian setelah itu ada umatnya Nabi Saleh yang juga ingkar. Kemudian setelahnya ada Syu'aib yang juga ingkar sebagiannya. Ini menunjukkan bahwasanya kebatilan itu akan tetap ada. Dan kebenaran itu akan selalu ada pengikutnya. Nah, orang-orang yang hatinya ya, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malah Allah akan kunci hati mereka ya. Allah akan kunci hati mereka dari menerima kebenaran. Fahum la yasma'un, maka mereka pun tidak bisa mendengarkan kebenaran. Jadi telinga mereka itu tuli dari mendengarkan kebenaran. Nah, kita lanjutkan. Baca, siapa yang belum baca? Nah, Ustaz. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkal qurona kusu alaika min ambaiha walakoda ja'at hum rusuluhum bil bayinati fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl kadzalika yaqba'ullahu ala qulubil kafirin. negeri yang kami kisahkan kepadamu itu adalah sebagian dari berita-beritanya. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan petunjuk, tetapi tidaklah mereka beriman dengan apa-apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Demikianlah Allah telah mengunci hati-hati mereka karena kekafiran mereka. Tilka ismisaro al-qura mubtada nakustu fi'il madhi domirnya fa'ilnya nahnu alaika jar majrur min amba'i jar majrur ha mudhof ilai al-wawu harfu atfin alam lamu taukid kode taukid juga saja taukid ja tahkikin harfu tahkikin ja'at fi'il madhi ohum maf'ul bi rasulu fa'ilnya hum mudhof ilai bil bayyinati jar majrur alfa harfu jawab ma huruf nahi nafi kanu fi'il madhi nakis al wawu sebagai isim isimnya isim kanu li alam lamu kai juhrut ya lam lamu ya jadi lamnya lamu juhrut lamu juhrut yuk minuna fi ilma mudore alawu sebagai fa'ilnya bima jar majrur kazabu fi il madhi alawu sebagai fa'ilnya min qabl jar majrur kadzalika fi'il isim isaro kadzalika itu ya. Jar majrur kadzalika jar majrur ka huruf jar kadzalika isim isaro jar majrur yatba'u fi'il mudhari Allahu la tujallala sebagai fa'il ala qulubin jar majrur al kafirina mudhof ilai Oh ya, kurang ke bawah tadi. Oh iya. Tilkal qura allati taqaddamu dzikruha wahiya qura qauminuhin wahudin wasolih walutin wasuaibi takusu alaika ayyuha rasulu min akhbariha wa makana min amri Rusulillahi allati arsaltu ilaihim ma yahsilu bihi ibratan lil muta'abbirina berarti ini benar tadi ibratun ya kan ini failnya Ibrotun lil mutabirina wazidjarun lidzolimina walakod ja'at mislu khot millahi ala kulubiha ula ilka Walakad ja'at ahlul qura rusulna. Rusuluna bil kujajil bayinati ala sodikihim ala ala sidkihim famakanu liyu'minu biha ja'adhum. Bukan biha ini, bima. Oh, liyu'minu bima ja'adhum bihi rusulu. Nampak ya. Bisababi tuyanihim watukadzibihim bilhaqi mislu khatmillahi ala kulubil ala kulubi haulai haulail kafirinal mukadzibuna madkurina yahtamullahu ala kulubil kafirina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Negeri-negeri yang kami yang terdahulu itu sebagai peringatan, dan dia adalah kaum yang bukan gitu maksudnya, maksudnya akwadama itu maksudnya yang sudah terdahulu penyebutannya. Oh, negeri-negeri yang kami itu adalah yang telah terdahulu penyebutannya, dan itu adalah negeri kaum Nuh, kaum Hud, Soleh, Lut, dan Su'eb. Kami kisahkan kepadamu wahai Rasul dalam kabarnya dan beritanya, dan tidaklah pemakanan min amri rusul, dan bukanlah urusan Rasul Allah alati arsal itu yang telah kami utus kepada mereka. Ma yahsilu tidak menghasilkan, yang tidak menghasilkan ibroh, pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Dan ancaman karena kedolimannya mereka. Bagi orang yang dolim. Dan sungguh telah datang kepada mereka. Dan sungguh telah datang kepada penduduk negeri. Putusan kami dengan hujah-hujah yang jelas atas kebenaran mereka, tetapi tidaklah mereka beriman dengan kedatangan mereka. Dengan apa yang dibawa oleh para rasul? Dengan apa yang telah dibawa oleh para rasul, karena dengan sebab melampaui batas dan kedustaan mereka kepada kebenaran. Maka Allah mengunci hati mereka. Ya, baik, sebagaimana Allah mengunci. Oh, iya, sebagaimana Allah telah mengunci hati mereka, orang-orang kafir, yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang yang disebutkan Allah telah mengunci hati mereka, orang-orang kafir. Allah juga mengunci hati orang-orang kafir dengan Nabi Muhammad, gitu. Mana? Tapi Allah akan mengunci hati orang kafir, orang yang kafir terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. Itulah desa yang, itulah negeri-negeri yang kami kisahkan kepada kamu berita-beritanya. Apa sebenarnya? Ya, Afwan, lanjut ya. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan penjelasan, maka tidaklah mereka beriman dengan sebab apa yang mereka dustakan dari ya kisah-kisah sebelumnya. Seperti itulah Allah menutup hati orang-orang kafir. Jadi banyaknya kisah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran tentang keadaan para kaum yang mendustakan Rasulnya lalu Allah adab, ternyata tidak juga membuat orang-orang yang kafir di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak juga membuat mereka beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau orang di hatinya ada kekufuran, maka yang terjadi apa? Allah malah akan mengunci mati hatinya. Allah akan membuat ia nyaman dengan kekufurannya. Wal'iyadu billah. Makanya dalam Islam, kalau seseorang terjatuh dalam kesalahan, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau semakin dibiarkan, maka dia akan makin nyaman dengan kesalahan tersebut. Nah, ya, baca Bu Marsi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma wajadna li aktsarihim min 'ahdin wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Dan kami tidak mendapat kebanyakan mereka memenuhi janji, sebaliknya yang kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasik. Al-wawu harfu atfin, ma harfu nafin, wajadna fi'il madhi naf'alnya, li'aktari jar majrurhi mudhafun ilaih min ahdin jar majrur, al-wawu harfu atfin, in harfu syartin, wajadna fi'il madhi naf'alnya, aktarohum aktarohum maf'ulun bihum mudhafun ilaih, lafasiqin, alamu lamu taukid, fasiqin, ini tamyiz apa hal, Ustaz? Ah? Mufolbi yang kedua. Mufolbi yang kedua. Tafsirnya apa entar? Mau aja dina di aktarul umamil maudiyati. Sari lu. Wa mau aja dina li aktaril umamil maudiyati min amanati wala wafai bil ahd. Wala wafain bil ahdi wa ma wajadna aktarohum illa fisqatun an ta'at illa fisqatan an ta'atillahi wa imtithali amrihi. Dan tidaklah kami dapati kebanyakan umat-umat terdahulu menjalankan amanah gitu ya, Ustaz ya. Menjalankan amanah dan tidak pula menunaikan janji, dan tidak pula kebanyakan dari mereka kecuali fasik dari ketaatan kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. Dan tidaklah kami mendapati kebanyakan mereka memegang teguh janji, dan wa in wajadna, dan yang kami dapati bahwa kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kita tentu tahu bahwasanya kisah antara Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan Bani Israel, di mana waktu itu Bani Israel itu memberikan janji kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam agar mereka beriman ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan kebaikan. Tapi nyatanya ya berkali-kali Bani Israel itu mengingkari janji mereka. Bahkan ya enggak lama setelah mereka diselamatkan dari kejaran Firaun, mereka malah menjadikan patung sapi sebagai sembahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir itu mereka adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya ya omongannya. Mereka tidak mau tunduk kepada perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Saya mungkin sampai sini dulu ya untuk materinya. Kecuali kalau ada pertanyaan. ayat 99. Pak Buhari bertanya ayat 99 kata makro sama fathah. Maksudnya apa ini? Ayat 99. Ada dua di situ, makro, makro. Makro, makro. Kan dua-duanya sama-sama maful bi. Jadi ngapain dibedain? Jadi ini sama-sama full B ya, karena kan yang kan merasa aman dari makar Allah, yang kedua pun sama, tidak merasa aman dari makar Allah. Jadi baik yang pertama ataupun yang kedua sama-sama full B. Nah, kemudian Pak Bori juga yang nanya ya, perbedaan lam juhud dan lam lainnya. Jadi lam juhud itu kan bagian dari huruf nasab ya. Kan huruf nasab itu an, lan, idan, kai, lamu juhud. Lamul juhud itu kan lam secara teks artinya itu lam pengingkaran. Dinamakan lam pengingkaran karena memang bentuknya pasti pengingkaran. Bagaimana bentuknya? Bentuknya itu depannya kalau nggak ada makana, ya lam yakun. Jadi ciri-cirinya kayak gitu. Misalnya kan di ayat ini, famakanu liyuminu. Nah, ini kan ada makana di depannya. Maka ini merupakan ciri yang sangat jelas bahwasanya apa namanya yu'minu itu dia mansubnya dengan lamul juhud bukan lam yang lain ya. Memang kalau dari sisi bentuk dan pengaruhnya sama kayak lam mukai gitu ya, ya nggak, bentuknya kan sama-sama lam yang mengharokat kasroh, cuma bedanya apa dia dengan lam mukai. Kalau lamu al juhud ini dia depannya pasti ada kalau nggak makana atau lam yakun dan keturunannya ya. Nah, baik. Ya. Ayat tas 2 in sebagai huruf satu berapa Ustaz? Ya, kalau kita baca i'rab sih dia sebenarnya bukan huruf syarat ya, karena kalau kita artikan sebagai huruf syarat susah najmainnya gitu ya. Dan jika kami dapati, jadi in itu kalau di kitab i'rab Al-Qur'an itu disebutnya sebagai asalnya inna. Jadi asalnya malah inna. Inna itu mukhaffafa di ditakhfif. Itu sama kayak pada asyhadu an la ilaha illallah ya. Kan asyhadu an la ilaha illallah an itu sebenarnya anna, asyhadu anna la ilaha illallah, tapi di takhfif, dilembutkan, diringankan, asalnya anna jadi an. Nah ini juga sama, jadi in di sini asalnya wa inna wajadna aksarahum nafasikin, lalu kemudian ditakhfif. Makanya memang kalau kita bilang huruf syarat susah ngatinya, kan ngatinya jadi gini kan. Dan jika kami mendapati kebanyakan mereka orang fasik, ya. Gak bakal nyambung. Nyambungnya kalau diartikannya sesungguhnya. Ya sesungguhnya kami dapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Itu penjelasannya ya Bu Azmi. Umum Fudail ayat 100. Mana ayat 100? Enggak, kalau yang ini bukan tahfidz, ini memang an. Jadi kalau untuk menyambung dua pernyataan yang terdiri dari dua fi'il itu memang pakainya an. Kalau fi'il ya. Kalau yang di kalimat syahadat kan bukan fi'il, isim dia. Asyhadu anna la ilaha illallah. Kalau menyambungkan dua fi'il memang pakainya an, karena an itu kan huruf masdariyah. Huruf masdariyah itu kan artinya huruf yang secara makna merubah fi'il menjadi masdar, ya kayak gitu. Kemudian para Edi bertanya tafsir 99. Afa amina ahlul qura al-mukadzibatu ya. Ya harus al-mukadzibatu ya sebagai na'at ya, na'at dari ahlu. Karena diidofah kepada apa namanya? Al-qura dan dia adalah mu'annas, maka dia juga mu'annas. Makanya, afa'mina alul qura al-mukadzibatu. Gitu ya. Baik.